إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwah sekalian, kita lanjut kajian kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu atau ma'alim fi tariq talabil ilm karya Syekh As-Sadhan Hafizullah. Kita sampai di masalah 9. Tidak memotong pembicaraan guru dan juga insyaAllah kita akan bahas beradab dalam bertanya. Ya, beradab dalam bertanya dan juga tidak memotong pembicaraan guru. Kita mulai dari tidak memotong pembicaraan guru terlebih dahulu. Dikatakan di sini hal ini termasuk adab yang harus diperhatikan dalam majelis ilmu. Dan majelis ilmu syar'i itu berbeda daripada majelis ilmu non syar'i atau ilmu duniawi. Sehingga adab di majelis ilmu syar'i itu sangat ditekankan. Bahkan kadang lebih didahulukan dibandingkan dengan kecerdasan itu sendiri atau keilmuan atau materi itu sendiri. Nah, di antara adabnya yang harus diperhatikan yaitu tidak memotong pembicaraan guru yang sedang berbicara, sehingga menunggu sampai gurunya ini selesai berbicara baru kemudian silakan dia sampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau iktirah, masukan atau saran, ya. Misalnya kalau ada, ya. Terkadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis. Nah, ini. Kadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru. Ya, tiba-tiba motong gitu aja. Entah angkat tangan, entah celetukan. Ya. Tapi ada jenis-jenis hamba Allah yang susah untuk tidak nyeletuk. Kadang guru ngomong di reply. Ini terutama majelis nenek-nenek ini susah ini. Ya, ummahat nenek-nenek, ya, apalagi tanpa hijab, tanpa apa namanya? Tanpa sitir, tanpa hijab. Itu kita bicara mak-mak itu nyaut gitu. Ini susah, enggak bisa di kita tahzir, kabur mereka. Mereka mentahzir balik. Dan wahyu maha tolong dengarkan si bicara. Lalu mereka kicap diam dan memendam perasaan tidak suka terhadap ustadznya. Ini anda punya pengalaman dalam masalah ini. Anda pernah dalam bahasa kasarnya dipecat dari majelis gara-gara mengingatkan para ummahat dan jaddat, ya, para nenek-nenek ini untuk tolonglah ketika saya bicara jangan pada ngobrol sendiri. Nah, ini penyakit banyak dari ummahat, ya. Apalagi kalau udah mulai sesi tanya jawab itu mereka gagal fokus, ya, langsung pada bicara sendiri, ada yang motong pembicara, ada yang respon langsung terhadap ustadznya. Ini nggak bisa fokus kemudian majelis ilmu. Tapi akhirnya kemudian ketika anak katakan tolonglah ibu-ibu, saya lagi menjelaskan ilmu, ya, jangan pada berbicara. Oke, diam. 10 menit kemudian mereka murojaah, ya, ulang lagi, gitu lagi. Saya tanbih lagi, ana tanbih lagi, ana berikan peringatan lagi, gitu. Agak keras lagi ana berikan peringatan. Akhirnya insyaallah akhirnya kemudian sebelum terjadi kajian bulan depan ada WhatsApp dari panitia, "Afwan Ustaz, mohon maaf kajiannya untuk sementara tidak dilanjutkan dulu," ya. Nah, itu. Tahu enggak artinya apa itu? Ya. Itu. Ya, alhamdulillah daripada anak sakit hati di majelis, ya udah mending enggak usah diterusin. Tapi kemudian Kadang itu mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru atau bahkan menghardik sang guru dengan hardikan yang keras. Masya Allah. Hatta kalau misalnya guru ini, misal guru ini adalah orang yang mungkin belia, muda, ya kemudian mungkin ada kesalahan, maka jangan dihardik di majelis, jangan. Ya karena itu justru menurunkan muruah gurunya dan menghancurkan atmosfer kajian. Menghancurkan atmosfer kajian. Hardikan itu bisa berupa hardikan keras dengan intonasi keras, tinggi. Atau hardikan tersebut berupa kalimat yang ditafsirkan oleh sang guru bahwasanya diri harus diam atau jangan banyak ngomong atau dan seterusnya. Bahkan bisa jadi melalui secari kertas pertanyaan per kertas, dikira pertanyaan, ternyata itu adalah tanbih dan nasihat untuk gurunya di majelis. Ya mungkin itu lebih menyakitkan, dan Anda pernah menyaksikan hal seperti ini pada diri seorang syekh yang mengajarkan kami majelis sama Kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik di sebuah majelis sama sampai khatam, dan itu majelis bersanad. Nah, karena ini kan majelis sama, namanya majelis sama atau sama itu nyimak, menyimak, mendengar. Jadi antum dengerin tok gitu loh, qiraah gitu loh. Baik qori'nya yang membaca berarti qiraatan 'ala syekh, membaca dan syekh itu menyimak, atau syekhnya membacakan untuk para murid. Ya. Tapi sang syekh ini, Anda enggak mau sebut namanya. beliau banyak menjelaskan beberapa mufradat kosakata dalam kitab Al-Muwatta ini. Al-Muwatta itu kan kitab hadis fiqih. Beliau banyak menjelaskan dan kadang penjelasan beliau agak panjang. Kita menghabiskan waktu itu kira-kira 4 atau 5 hari kira-kira. 4 atau 5 hari ketika itu. Dan durasinya panjang-panjang, luar biasa. Namun alhamdulillah kita menyimak. Alhamdulillah. Nah, ada di antara murid ya. Dan murid ini adalah murid beliau, murid dekat beliau yang justru memboyong beliau ke Indonesia dan mengadakan daurah ini gitu loh, daurah sama ini. Yang justru kemudian memberikan secari kertas. Di kertas tersebut tertulis ya, dengan bahasa Arab tentunya, karena syekh ini gak bisa bahasa Indonesia. Wahai syekh, kami mohon agar tidak memperpanjang penjelasan ya, karena para hadirin mereka menginginkan segera khatam. Maksudnya kalau dijelaskan panjang-panjang gak bakal khatam ini, gitu maksudnya ya, seperti itu ya. Dan itu di sesi majelis sama, di sesi majelis di depan banyak dari thalabul ilm, termasuk diantaranya Ana. Tapi Ana bukan thalabul ilm, Ana orang biasa. Taib, kemudian setelah mendengar itu, setelah membaca itu dan membacanya, membacakan di publik, maka beliau kita, hadzal rajul yurid an askut, ka'anna hadzal rajul yaqul ya syekh uskut anta. Faham gak maksudnya? Gak paham? Ya dulu kalau gitu kita selesai aja lah kajian. Tadi kata syekh ini, rojul ini yang nulis ini menginginkan agar saya diam, seolah-olah beliau ini yang menulis ini bilang, ya syekh jangan banyak ngomong, diam kamu ya syekh gitu. Ditafsirkan oleh syekhnya dengan, ya ini syekhnya tersinggung. Walaupun bahasanya enggak seperti itu, cuma dalam konteks syekh sedang mengajar. Kemudian tiba-tiba ada kertas pertanyaan dan mengatakan hal, memberikan iktiraf atau saran seperti itu. Maka seolah-olah syekh menganggap seolah-olah itu saya itu enggak ngerti ilmu, seolah saya enggak ngerti durasi, seolah-olah saya itu enggak bisa mengukur waktu sampai khatam. Akhirnya syekh bilang, "Wallahi setelah ini ba'da hada lan asyrah syai'an. Aku tidak akan menjelaskan apapun. Iqra anta, iqra hatta al-akhir." Itu mulai majelis itu tuh langsung senyap semua tulab dan asatidah, senyap dingin, tidak ada satupun yang berbicara. Maksudnya tidak ada suara, mereka semua nunduk, kita nunduk betul-betul. Ngerasa bersalah padahal bukan salah kita, kita biasa-biasa ini gara-gara kertas ini nih. Ya, gara-gara surat kaleng ini nih. Nah, kita nunduk. Langsung keruh suasana, hilang berkahnya, wallahi hilang itu. Hilang langsung. Udah kita nyimak sang qori yang merupakan muridnya beliau juga membaca itu, enggak ada ruh sama sekali. Enggak ada ruh baik dari qorinya maupun dari kita sebagai mustami'un. Enggak ada ruh sama sekali, enggak ada semangat, hilang. Hilang gitu. Bingung kita mau ngapain ini. Tapi sebagian ada yang kemudian WhatsApp di grup WhatsApp. Ini siapa sih yang kayak gini nih, gara-gara dia gini. Wah, wow, ramai di grup WhatsApp tuh. Jadi pada nunduk tapi sambil WhatsAppan. Tuh kelakuan sebagai thalabul ilm dan asatidzah kita. Tapi ya itu darurat ya, karena gimana caranya supaya kita kembalikan majelis ini kepada normal? Itu sampai satu sesi itu kayak gitu. Sesi berikutnya juga kayak gitu. Jadi hilang, rohnya hilang, keberkahannya hilang, masya Allah. Enggak, bukan sesi berikutnya. Masih di sesi itu kemudian sang qori yang melakukan muridnya itu betul-betul kehilangan spirit untuk qiraah, dan tiba-tiba kemudian sang qori itu di hadapan kita semua langsung beliau bersimpuh ya, dan mencium kan syekhnya lagi duduk nih ya, qori ini samping kiri, qori ini langsung duduk dan mencium pahanya sang syekh, langsung minta maaf gitu. Bukan salah qori, bukan. Enggak, bukan dia yang salah. Tapi kita semua terkena imbas dari hal-hal ini gitu loh. Dari pemotongan ini gitu loh. Maka qorinya kemudian menangis terseduh-seduh gitu. Kita juga sebagian kita menangis ya. Karena kenapa harus seperti ini? Kenapa jadi seperti ini majelis ilmu? Ya begitu. Syekhnya tersinggung dan hilang keberkahannya, langsung hilang, benar wallah. Keberkahannya hilang. Maka ini pentingnya apa? Menjaga adab, apalagi kalau ternyata guru kita ya jauh lebih tua daripada kita dan jauh lebih berilmu, maka harus betul-betul menjaga kalimat dan juga melihat konteks, dan jangan mendikte beliau ya gitu loh. Jangan mendikte beliau. Beliau lebih tahu apa yang harus beliau lakukan. Maka ya begitu. Itu yang pernah kita rasakan di antara contoh, dan ada contoh-contoh lain juga, ada contoh lain juga. Ya entah anda pernah ceritakan di sini atau tidak. Ketika itu kami mengadakan atau kami, ana dengan beberapa keluarga, ada keluarga ipar dan juga teman, kita i'tikaf di salah satu masjid di Jakarta. Ini sekitar tahun 2012 atau 2011 lah. I'tikaf di bulan Ramadan akhir-akhir kan. Nah, kemudian di masjid tersebut juga ada seorang ustaz yang i'tikaf, dan memang program dari masjid itu. Jadi di tengah malam nanti ada kajian ini, ada kajian itu, dan ada kajian tahsin kadang-kadang di sore hari gitu kan. Nah, ustadz ini udah tua, tapi ada kemudian salah satu mungkin muridnya atau temannya yang muda. Ya, ketika itu beliau mengajar ilmu faraid ya. Sebenarnya kurang relevan ya, pas i'tikaf mengajar faraid kurang relevan ya. Mengajar faraid di malam hari dan audiensnya kita para mu'takifin. Ya, beberapa orang i'tikaf ketika enggak banyak, paling 10-15 gitu. Nah, ada satu ikhwan kita ini yang memang dia ini orangnya ekspresif. Apa ekspresif itu? Mudah untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan gitu loh. Ceplosan gitu loh. Nah, ketika ada sedikit kesalahan ya. Mungkin bukan kesalahan, cuman kesalahpahaman dari akh ini terhadap penjelasan sang ustaz, dan ustaznya masih muda. Maka akh ini beliau mengkritik di majelis ini, tapi kan gimana ini, kata dia. Nah, gini ya, ibaratnya kayak antum bilang ke anak ya, ngobrol kayak ini, ngobrol terang-terangan gitu, tapi kan kata dia sambil nunjuk dengan telunjuk ke ana dan mengatakan kata dia. Faham gak? Mungkin paham gak ya? Coba peragakan pak. Kata dia gitu. Dan langsung ke ana ngomong. Ana nunjuk gitu. Tapi kan kata dia kan gini. Dan itu di majelis masih berlangsung, dan rekan-rekan menyimak dan melihat. Kira-kira gimana chemistry-nya? Langsung kemudian langsung kita terhenyak gitu. Padahal itu hal yang simple, spontan gitu. Terjadi begitu saja, tapi membekas bahkan sampai sekarang 2022 keingat di benak ana. Itu ternyata hal-hal simple kayak gitu, memotong atau gurunya diginiin gitu, ditunjuk. Kayak misalnya sekarang antum menuju anak. Antum saat gimana? Ya, antum gimana perasaan antum? Antum baru bukan antum yang ngajar, tapi antum hanya yang lihat. Ada enggak perbedaan rasa kemudian? Perbedaan? Ada perbedaan rasa. Ini kok enggak dihormatin ustaznya dan seterusnya. Dan itu tercabut kemudian berkahnya tuh. Tercabut berkahnya. Dan anda melihat akh ini setelah itu, walaupun dia emang orang yang agak keras sedikit, tapi ngerasa dia juga bersalah. Tapi masih gengsi-gengsian, gak mau maaf. Nanti minta maafnya pas mau lebaran, baru minta maaf dia. Ala kulli hal di sini lihat, hal-hal seperti ini yang mungkin kalau misalnya di perdebatan politik biasa, bahkan sampai nunjuk-nunjuk ini, bahkan sampai orang tua disiram pakai kopi, kan ada tuh di TV One Live lagi ya gitu, ya. Tapi kalau di majelis ilmu nggak bisa, sepertinya nggak bisa. Adab itu number one, ya. Kemudian hal ini tidak diragukan lagi termasuk adab dan etika yang jelek, yang memotong, menunjuk gurunya, menuding, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Enggak, bukan termasuk golongan kami itu, yang kita. Serta tidak mengerti hak alim kita terhadapnya. Hak ulama di sini maksudnya hak orang yang berilmu, walaupun dia tidak disebut istilah ulama. Jadi tiga hal. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak ngerti hak alim. Kadang kita itu hanya memperhatikan nomor pertama, hormatilah orang tua, itu saja. Kemudian yang kedua, kurang dipopulerkan gitu loh. Ya, kurang dipopulerkan, tidak menyayangi yang lebih muda. Ya betul, banyak yang kurang ajar terhadap yang lebih tua, betul banyak. Tapi juga tidak sedikit yang tidak mau mengayomi yang lebih muda, bahkan seringkali yang muda selalu diposisikan selalu salah. Ini. Selalu diposisikan selalu sebanyak hal seperti itu terjadi. Diposisikan selalu bersalah atau mungkin karena masih muda, kurang pengalaman, mesti tidak benar atau kurang tepat. Dan tidak diarahkan, hanya disalahkan. Nah, ini berarti kurang sayang. Atau yang ketiga juga kadang tidak begitu dipahami oleh banyak orang, yaitu hak alim terhadapnya. Hak alim, ya. Hak orang yang berilmu untuk dihormati karena ilmunya, bukan karena usia atau hal lainnya. Ya, syukur-syukur kalau memang usianya tua, maka keilmuan dan usianya yang dihormati. Di antara hal yang ditekankan oleh para ulama adalah tercelaknya perbuatan memotong pembicaraan sang guru. Ya, tunggulah sampai guru tersebut menyelesaikan pembicaraannya. Dalam riwayat Imam Bukhari juga ada contoh dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana seorang guru semestinya berlaku ketika ada yang memotong pembicaraannya. Dalam Sahih Bukhari, dalam bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu sementara dia sedang berbicara. Ditanya tentang sesuatu, yang nanya pun benar bertanya tentang ilmu, tapi gurunya ini masih bicara, masih menjelaskan, maka hendaknya guru ini atau muallim ini menyempurnakan pembicaraannya sampai selesai. Jangan ladeni orang yang nyelak. Ahli nyelak tuh banyak, ikhwan. Ahli nyelak tuh banyak, apalagi dalam konteks bukan majelis ilmu, konteks ngobrol. Misal guru, misalnya ana sebagai guru misalnya, ada ikhwan lain ngobrol sama ana, dalam artian ikhwan ini nanya sesuatu, ya, terus ana jawab. Tiba-tibanya kemudian akh ini tiba-tiba datang, kemudian Ustaz, apa hukumnya dropship misalnya, ya, padahal ini yang akh sebelumnya ini sedang nanya tentang permasalahan keluarganya dan darurat, urgent, dan sudah dari tadi nanya dan anak sedang menjawabnya. Tiba-tiba ada datang satu orang. Maka bagaimana akhlak seorang guru untuk meladeni? Nanti dulu, jangan diladeni. Iya. Ya udah. Tunggu, jangan kemudian tersinggung. Wah, Ustaz nih sama madu'u kayak gini. Ingat Ustaz, Abdul bin Umi Maktum sampai turun surat Abasa Ustaz. Ya enggak bisa disamain. Enggak bisa disamain karena di kisah Abasa wa Tawalla itu Rasulullah sedang bicara sama siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang pembesar Quraisy. Ya, yang mereka juga enggak mau masuk Islam. Ya begitu, beda konteks. Ya. Ada Anda pernah merasakan sebagai seorang yang kecil dan talib kecil. Waktu ketika daurah di Al-Imam Bukhari Solo, daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ada seustad, Ustaz Arifin Badri ketika itu, lagi duduk beliau sedang ngobrol sama salah satu ustad lainnya. Maka Anda datang, duduk di samping kiri beliau. Ya. Terus, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya sesuatu Ustaz? Sebentar, katanya. Anda begitu. Sebentar. Langsung dia melanjutkan pembicaraan dan Anda diem dulu. Nungguin sampai pembicaraan beliau selesai. Dan itu terjadi antar kita, antar da'i seperti itu. Nggak ujuk-ujuk kemudian. Karena mungkin seana juniornya atau alma maternya sama-sama alir, kemudian ditafdil, diunggulkan. Enggak. Melainkan yang lebih diunggulkan di sini adalah siapa? Siapa yang lebih dulu diajak bicara. Itu, seperti itu, iya. Iya. Jangan kemudian, misalnya sama antum sih. Dan antum bukan orang kaya. Anda ngobrol sama antum. Tiba-tiba datang sih. Anda lupa lagi nama antum. Abdul Ghawi, ya. Datang antum, rupanya rupa orang kaya. Kemudian nanya karena langsung anladin. Ya ahlan, masya Allah. Antum anda tinggalin sebentar, afwan ya. Ternyata ada orang lebih penting. Ini gak boleh seperti itu, gak boleh. Mentafdil seseorang karena ghina, karena kekayaan ini gak boleh. Tapi Rasulullah mencontohkan apa? Siapa yang lebih dulu bertanya dan dijawab, maka itulah yang lebih berhak untuk diteruskan. Maka lihat di sini. Lihat, Al-Bukhari mencantumkan satu hadis yang dalamnya disebutkan bahwa suatu saat seorang Arab Badui bertanya sementara Nabi SAW sedang khutbah. Seorang Arab Badui bertanya, Nabi SAW sedang berkhutbah. Kapan hari kiamat akan terjadi? Itu pertanyaan itu. Mata sa'ah. Siapa yang nanya? Badui. Famadha Rasulullah SAW fi hadithihi wa aradu anhu. Kemudian beliau SAW terus aja bicara dalam khutbahnya dan tidak menghiraukan orang Arab Badui tersebut. Hatta idza qada hadithahu qal, sampai ketika beliau selesai dari pembicaraannya, beliau bertanya, aina urahu sa'ilu 'anis sa'ah, mana tampaknya tadi ada yang bertanya kepada saya tentang hari kiamat. Maka menjawablah Badui, saya Rasulullah. Ini pas lagi kapan? Khutbah Jumat. Ini menunjukkan boleh enggak pas lagi khutbah Jumat ada hadirin bertanya? Boleh enggak? Bertanya atau meminta sesuatu, boleh enggak? Boleh. Kalau berani. Ya. Boleh. Ini contoh dalilnya. Jadi khatib naik mimbar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Keras, tiba-tiba antum, Ustaz, afwan, anda mau nanya Ustaz, afwan Ustaz. Ya, apa hukum dropship? Lagi-lagi itu kan. Boleh tapinya. Tetapi imam atau khatib berhak untuk meneruskan bicaranya dan silakan kalau bisa setelah itu menjawabnya. Boleh. Contoh hadis lain. Ketika Madinah sedang kekeringan, Nabi SAW sedang naik mimbar setelah khutbah, ada seseorang yang kemudian memohon, ya Rasul, tolong doakan. Kami sedang kekeringan, panceklik gini-gini disebutkan. Tolong doakan. Akhirnya doakan Rasulullah di mimbar tersebut, Jumatan. Setelah itu apa? Turun hujan selama seminggu, sampai banjir di mana-mana. Pekan depannya khutbah lagi, Orang ini minta lagi untuk tolong ya Rasulullah di stop dong hujannya, minta sama Allah. Berarti ini menunjukkan boleh seorang hadirin untuk bertanya atau meminta didoakan sesuatu pada sang khatib ketika lagi khutbahnya. Dan Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraan beliau di khutbah ini bukan karena tidak bolehnya orang ini untuk minta sesuatu pada khatib, tetapi karena beliau belum selesai bicara kalimatnya, maka nanti dulu, begitu, ya, seperti itu. Tampak jelas di sini bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mendengar pertanyaan orang tersebut, hanya saja beliau tidak menjawabnya karena beliau ingin memberi pelajaran padanya. Artinya tidak layak untuk memotong pembicaraan orang yang sedang khutbah atau orang yang sedang ceramah atau kajian dan semisalnya, gitu ya. Tapi kecuali kalau darurat, ya. Seperti apa darurat, Ikhwan? Seperti apa? Contohnya lagi bicara gini, apa darurat? Ustaz? Apa darurat? Apa coba? Fadhol. Contohnya apa? Contohin, Fadhol. Fadhol. Enggak tahu. Sama. Anda pernah isi kajian online dan ada berapa talib ya? Kajian itu malam hari. Kajian tentang setan, tentang jin, dan itu di teras masjid yang belakangnya itu kebun-kebun gelap. Misal. Kemudian pas Anda membahas tentang jin itu lagi seru-serunya, ada di antara audiens di YouTube atau Facebook yang melihat di belakang anak ada WW. Ya. Yuyu. Kok yuyu? Yuyu ketam dong. Piting dong yuyu. Masa di belakang anak ada yuyu terus kenapa? Bukan. Bukan wewe. WO. Hitam. Di belakang mau nyerang ana itu yang menyaksikan itu riwayatnya ana mendapatkan dua riwayat. Ustaz, tadi pas ana lihat live langsung itu di belakang antum ada item-item saat dia pengen nyerang antum, saat itu satu riwayat lain ada WhatsApp lain dari orang lain, ustaz tadi ada ngeliat di belakang antum ada item-item pengen nyerang antum. Itu orang berbeda kota, berbeda manusia. Nah, Anda gak ngerasa apa-apa. Tapi misalnya mereka melihat itu. Padahal yang di tempat gak ngeliat. Ya. Tapi yang di online ada yang ngeliat. Dua orang riwayat. Gak tahu yang lainnya mungkin ada yang lihat tapi gak ngomong. Jadi dua jalur aja nih. Kalau dua jalur berarti kan dia apa? Aziz namanya. Kalau ada mustalah hadis ya. Ada masyhur, ada gharib, ada aziz. Kalau dua riwayat berarti hadis aziz. Ketahuan gak pernah belajar ilmu hadis. Harus belajar kapan-kapan insyaallah. Dua riwayat. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Terus nulis di WhatsApp atau di komentar, "Afwan tolong tim bilang ke ustaz di belakang ustaz ada WOWO." Oke? Nah, kira-kira kalau antum sebagai hadirin, antum akan interupsi ana enggak untuk memberikan tambah, "Afwan Ustaz, hati-hati Ustaz, ada wowo di belakang." Ayo, kira-kira gimana? Antum akan lakukan itu atau antum diem aja? Ayo, Fadl. Insyaallah enggak tahu. Darurat. Berarti antum setuju dengan beliau. Sama. Syekh Abdul Ghoi mana? Enggak kelihatan. Berarti antum memiliki pendapat tidak. Atau gimana sih? Antum. Kalau antum melihat, tapi ini diberitahu. Gimana? Enggak ini. Karena enggak lihat langsung. Coba ngaca coba. Kalau dalam konteks kayak gini, ikhwan, yang zahir aja bagi antum, yang zahir, yang antum kelihatan aja ya. Kecuali kalau antum memang lihat itu, benar. Ada belakang hitam-hitam belakang, oh benar tuh. Kalau benar memang ada itu di belakang, berikan tanbih apa ustaz apa. Setafasat di belakang ada sesuatu. Ustaz. Nah itu baru boleh. Kalau melihat ya. Tapi kalau cuma kabar riwayat dari orang majhul, ya jangan. Jangan. Iya. Karena itu halusinasi mereka, maksudnya takhayul mereka gitu loh. Mungkin mereka melihat benar, tapi bagi kita itu khayal, takhayul. Nothing, enggak ada sesuatu, enggak ada apa-apa kelihatan. Dan itu mereka mungkin melihat karena mereka juga ada jinnya kali. Dan memang terbukti ketika ada di antara mereka nih, ini cerita real dari suaminya bilang nih, "Ustaz, pas istri ana itu ngelihat itu di belakang antum tuh ada hitam-hitam pengen nyerang antum, itu istri ana tiba-tiba kesurupan." Kesurupan terus kesurupan jin muslim kayak jin muslim kata jin itu yang menyerupi istrinya pas lagi nonton itu insyaallah ustadznya dijaga itu nggak apa-apa dijaga deh insyaallah gitu langsung abis itu pergi jinnya itu yang nonton live nya gitu loh sementara yang hadir ikhwan-ikhwan yang ketika itu hadir nggak ada yang ngelihat nggak ada kesurupan nggak ada. Berarti yang masalah siapa sekarang? Yang lihat siapa suruh. Iya, yang nonton. Iya, gitu. Ya. Itu kayak berat banget hidupnya itu, Mas. Saya hidup antum berat ya, Mas. Hah? Tenang aja, santai, dibawa santai. Banyak minta sama Allah. Ya. Beliau meresap banget. Iya, menjadi itu kayak berat banget hidupnya, Mas. Semoga Allah ringanin hidup antum. Seperti antum mau nikah ya. Udah, iya mau nikah ya kayaknya. Belum mau nikah. Anak-anak bapak, Pak? Anak bapak? Oh, Masya Allah. Taib, kita lanjut. Beradab dalam bertanya. Jadi jangan potong tadi ya, dengan kasus tadi, jangan dipotong, jangan ditanbih kalau memang enggak ada apa-apa. Ya. Taib 10, beradab dalam bertanya. Seringkali kita saksikan pada majelis-majelis ilmu bahwa ada penuntut ilmu yang bertanya dengan pertanyaan terlalu maksa. Terlebih lagi sebenarnya jawaban itu sudah diketahui oleh sang penanya. Ada pertanyaan yang sebenarnya pengen bercanda gitu loh. Tapi gak baik. Ya mungkin kadang niatnya baik untuk menyegarkan majelis. Tapi kan majelis ilmu gak untuk kayak gitu. Ya. Dulu waktu kita sekolah ya riset dulu ada sebagian santri itu bertanya ya. Apa pertanyaannya? Ya. Ada pertanyaan terhadap salah satu ustaz kita dulu, ada ustaz kita ngajar fikih kitab Mulakhas Fiqhi. Kitab Mulakhas Fiqhi itu tahun 2003 kalau enggak salah. Yang ngajar Ustaz Muhammad Romblan. Beliau sekarang di Jogja, hafizahullah. Ada salah satu teman bikin pertanyaan. Dan dia ini orangnya apa ya? Petakilan gitu, ya. Centil tapi bukan centil seksual, bukan centil biologis, tapi centil ya centil naudzubillah lah pokoknya gitu. Ustaz, as'al Ustaz, ya gitu, nanya dia. Ustaz, kalau misalnya ada orang tua naik manjat pohon kelapa. Kemudian dia terjatuh dari pohon kelapa. Apa hukumnya? Coba bingung gak antum? Kan ini belajar fikih. Nanyanya hukum kan? Ada orang tua manjat pohon kelapa. Kemudian dia terjatuh dari pohon kelapa. Apa hukum jatuh dari pohon kelapa? Coba mau apa? Coba. Ya? Kayak gitu nanyanya itu. Karena ketika itu ada seorang pegawai pesantren tua dan jatuh dari pohon kelapa, maka dia nanya kayak gitu, Ustaz apa hukumnya jatuh dari pohon kelapa, apakah boleh atau wajib? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya, memang mungkin maksudnya adalah supaya kelas menjadi segar ya, tetapi alhamdulillah Ustaznya sabar ya, udah senior dalam menghadapi kita-kita ya, jadi alhamdulillah semua baik-baik aja. Tapi kadang ustaz enggak ada ustaz yang enggak mau digituin atau syekh enggak mau digituin. Bahkan pertanyaan yang kadang-kadang itu ada bagusnya, pentingnya ditolak sama syekh. Karena Ini pertanyaan bukan maksud di sini, bukan daurah ini, enggak. Ada seorang di dalam salah satu daurah di Surabaya, di Surabaya apa namanya? Terawas. Syekh Sulaiman Ar-Rahili, ya. Ada pertanyaan. Ya Syekh, hafizakumullah. Mal farqu bainal jin was syaitan wal iblis? Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Ini salah satu ustaz, ada ustaz kan daurah asatidzah. Itu nanya ya seperti itu. Mal farqu bainal jin was syaitan wa iblis? Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Ini pertanyaan penting enggak menurut orang awam? Penting enggak, ikhwan? Ilmu enggak ini sebenarnya? Syekhnya nolak. Ana datang ke sini jauh-jauh bukan buat melayani pertanyaan semacam ini. Carilah pertanyaan bermanfaat. Tuh, lihat konteksnya, makanya kadang-kadang enggak semua syekh, enggak semua guru pertanyaannya, padahal mungkin ustadz ini butuh jawaban gitu loh. Tetapi ini bukan pertanyaan yang sesuai dengan makom sekarang gitu loh kita. Ya, tentang jin, kita ngomongin jin, ya. Itu menurut syekh itu. Nah, jadi kita kadang-kadang perlu juga ketika mau bertanya pun melihat ustadz atau syekh yang kita tanya itu, beliau seperti apa karakternya. Gitu. Coba sekarang ada guru bahasa Arab misalnya. Cuman bahasa Arab, ngajar dari dulu sampai sekarang bahasa Arab. Antum tanya pertanyaan, ustadz, apa hukum dropshipping? Dropshipper lagi. Sesuai enggak konteksnya? Enggak sesuai. Ustadz, apa hukumnya menghibahi penguasa yang sah? Cocok gak dia ikannya bahasa Arab? Enggak cocok. Enggak bisa. Ya, jadi harus tahu juga, ya. Dan jangan maksa. Untuk sesuatu yang mungkin kita ini butuh jawaban, tapi kita nanya ke guru yang tidak tepat atau di majelis yang kurang tepat. Itu namanya apa? Takalluf, maksain. Ya? Begitu. Baik, maksud dari pertanyaan yang disampaikan hanyalah sekedar menguji sang guru. Ada yang kayak gitu, menguji sang guru. Ini majelis bahasa Arab. Tapi pertanyaannya kok tentang Yusuf Qardawi? Enggak apa sih? Jauh banget. Oh, ini bahasa Arab. Ini fa'il marfu, maf'ul mansub. Ya. Ada pertanyaan? Udah, hajian selesai. Ada pertanyaan nih, ikhwan? Ustaz, apa pendapat ustaz tentang Hasan Al-Banna? Coba kira-kira gimana menurut antum? Sesuai makomnya enggak? Kenal Hasan Al-Banna enggak? Oke, jangan itu dah. Apa pendapat ustaz tentang jemaah tabligh? Fa'il marfu mansub, jemaah tabligh. Dan antum mau ngapain nanya kayak gitu ke ana, gitu kan ya? Ya, menguji ana. Atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin, atau menguji tapi masih di tema yang sama. Contoh ini kan kita bicara fa'il marfu, kemudian mansub, tiba-tiba ada santri yang Ustaz, afwan Ustaz. Tolong jabarkan tentang tanwin iwad. Tanwin iwad. Ayo, ngerti enggak antum? Tanwin iwad. Pernah dengar itu enggak? Enggak pernah kan? Belum. Tahunya paling liwatnya doang kan. Tanwin iwad. Ya. Tanwin tapi sebagai pengganti dari lafal yang dihapus. Itu udah kelas berat nahunya itu. Lah kita masih basic. Jadi ini apa? Ada kayaknya tuh sisi pengen nguji ustadznya. Ini janjian ustadz nih. Gak ngerti tanwin iwan. Paham gak maksudnya ikhwan? Ngetes. Ya. Ustadz langsung. Tanwin iwan. Aku tidak tahu. Nah, udah kayak di atap kubur aja. Ya. Gak tahu. Nah maksudnya gitu akhirnya apa? Ustadznya payah nih. Nah mulai itu. Atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin dilihat oleh orang lain. Ada kayak gitu kadang-kadang. Bahwa dia adalah orang berilmu. Ya. Kadang bisa kayak gitu. Ada aja satu talib tuh kayak gitu. Kadang-kadang di majelis ada kayak gitu. Pengen menzahirkan dirinya beda dengan yang lainnya. Saya itu berilmu, Ustaz. Tapi enggak ngomong kayak gitu. Cuman melalui pertanyaan. Bangga diri karena ingin dilihat orang yang lain bahwa dia berilmu, sama saya antum, sama juga punya ilmu. Atau enggak sama kayak antum, tapi ana talib yang mutamayyiz dibandingkan dengan selain ana. Mutamayyiz itu menonjol, beda. Kemudian kita pun akan dapati dirinya justru dia menampakkan jawaban dari pertanyaannya kepada sang guru. Jadi dia yang nanya sendiri, tapi ujung-ujungnya dia sendiri yang jawab. Ya. Dan ini ana temukan di beberapa majelis. Ya. Ada di dekat sini nih, daerah Jati Bening. Ini Jati Bening kan? Ada masjid di perumahan Bougainville dekat sini kalau enggak salah. Hah? Ada yang tahu Bougainville? Ya, Caman. Lah bukannya emang ini Caman semua nih? Ya. Kan nyebrang dikit tuh, nyebrang tol dikit sana nih, Bougainville sebelah kiri kan? Masuk. Ada masjid tuh gede. Ya enggak gede amat sih, lumayan bagus lah. AC-nya dingin sekarang. Hah? Miftahul Jannah ya? Itu tahun 2018 awal sana situ. Karena itu ada mantan DKM yang memang dendam sama DKM ketika itu. DKM ketika itu mulai menuju sunnah. Sekajian-kajian ustaz-ustaz sunnah tuh berusaha untuk diributkan gitu loh. Karena waktu subuh isi kajian tentang masalah air. Masalah taharah. Kemudian ada satu, dia mantan DKM yang masya Allah memberikan pertanyaan. Dan akhirnya dia sendiri yang mengatakan, Ustadz kalau misalnya menjawab, tolong jawablah dengan ilmu. Janganlah Ustadz bicara sesuatu yang tidak Ustadz tahu. Itu setelah ana menjelaskan kayak gitu, ngomongnya. Dan itu orang udah usia tua. Dan itu depan jemaah. Dia akhirnya ceramah sendiri dia. Jadi begini Ustadz, sebenarnya ada Ustadz dalam hukum pemerintahan gini-gini. Wow. Ana sendiri, ente ngomong apa sih Bapak? Antum ceramah apa gitu. Itu sampai bapak-bapak lainnya itu udah mau menangkis, mau gimana, susah. Jemaah lainnya juga bingung, mau emosi ana sih di merajan. Itu udah pertemuan terakhir dah tuh, ana enggak mau lagi situ. Tubtu ilallah, ana taubat kepada Allah habis itu. Iya. Artinya di jemaah ini, beliau ini pengen menampakkan dirinya di hadapan ustadznya. Dan di hadapan jemaah, bahwasanya saya eksis masih. Dan saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, ustadz ini enggak. Gitu, ya seperti itu. Itu pengalaman. Kadang juga di tempat lain juga seperti itu. Penanya, tapi ceramah. Nanya, tapi khutbah dia. Dan pada intinya, endingnya, enggak ada pertanyaan. Ustadz, mau nyata, apa ustadz? Ya. Hanya khutbah dia. Menurut saya ini Ustaz kayak gini, menurut saya gini, panjang sampai jemaah yang lain tuh udah mulai aduh, ini apa? Lama, panjang gitu. Udah itu pun ana potong kemudian. Iya, Pak, insyaallah saya ngerti, Pak. Tapi enggak ada pertanyaannya ujung-ujungnya. Hanya ingin apa? Mengeluarkan bahwa saya ngerti loh Pak. Saya ngerti loh Ustaz. Saya ngerti gini-gini. Saya ngerti gini-gini. Ditunjukkan ilmunya. Ini seperti ini sebenarnya tidak beradab. Tapi kan Ustaz itu beliau orang yang sudah berusia. Biasanya gitu udah. Punya pengalaman, punya usia. Enggak bisa. Enggak bisa di majelis. Karena dualisme dalam satu majelis itu tidak baik. Kecuali kalau memang dualisme itu ada giliran yang formal bicara. Tapi kalau dualisme ustadz bicara, atau mengangkat tangan, bicara juga 15 menit. Enggak sopan. Tapi juga sebagai dai juga kita enggak bisa langsung motong gitu. Ada salah satu kajian Syekh Abdul Razzaq. Kalau tidak salah judulnya Astiqah Billah atau Husnudzan Billah, ana lupa. Itu kajian berbeda. Ada penanya. Ana nyimak di kajian. Ada penanya, izin orang Mesir, kayak lahjahi Mesir. Syekh izinkan ana untuk bercerita sedikit, fadl. Qussolana, ceritakan. Ternyata kisahnya panjang. Ana terusin berapa sampai 2 menit, 3 menit panjang. Lama-lama itu dengar audiens hadirin itu langsung mulai kholas-kholas gitu. Emosi audiens itu. Orang-orang yang lain pada emosi. Ini lihat di sini berarti bertanya pun membutuhkan adab. Dan jangan sampai kita bertanya ingin menunjukkan apa? Diri kita dengan keilmuan kita. Enggak. Sebaiknya tidak. Kalaupun memang mau memberikan unek-unek pada ustaz tersebut, yang afdol adalah empat mata. Iya. Begitu. Ini azan kalau salah. Azan. Fadl. Azan dulu fadl. Tapi maka kita teruskan di sini insyaAllah. Maka hal yang seperti ini merupakan bentuk buruknya adab dalam menyampaikan pertanyaan. Dan buruknya niat dari sang pelakunya terhadap guru tersebut karena dia berusaha untuk menampakkan kelemahan sang guru. Enggak boleh seperti itu, ya kan. Al afdhal sebaiknya kalau memang menurut antum guru ini lemah, udah enggak usah hadirin kajiannya. Daripada antum pengen menampakkan kelemahannya. Ya. Dan juga sebagai bentuk buruknya adab dia kepada Allah Ta'ala terkait niatnya. Memang ada juga beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan tanpa adanya maksud untuk menguji sang guru. Dan sebenarnya dia memiliki niat yang baik. Hanya saja dia tidak memenuhi adab dari adab-adab ilmu. Tidak sempurna adabnya. Walaupun tidak bermaksud riya. Tidak bermaksud memojokkan guru atau mengujinya. Tidak. Hanya saja adabnya yang kurang. Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala menyebutkan Ismail bin As-Suddi berkata, suatu ketika Ismail ini berada di majlis Malik. Imam Malik rahimahullah. Lalu ia ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris. Maksudnya ini Ismail duduk di majlis Imam Malik misalnya ini, ya. Terus Ismail ini Imam Malik ditanya dalam majlis tersebut, di majlis tersebut ditanya oleh salah satu muridnya tentang sesuatu berkaitan dengan ilmu waris. Maka Imam Malik menjawabnya dengan merujuk pada pendapat Zaid, yaitu salah satu fuqaha dari kalangan sahabat. Ya, pendapatnya Zaid, salah satu fuqaha dari kalangan sahabat. Maka Ismail ini pun bertanya, ya Syekh, wahai Imam Malik, bagaimana dengan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini? Ngerti enggak? Contoh-contoh. Ali yang terantum tanya, Ustaz, apa hukumnya kunut subuh? Ya, oke? Misal, Anda menjawab dengan pandangan madhab Syafi'i yang memang di negeri ini umumnya Syafi'iyah. Maksudnya bukan Syafi'iyah, umumnya bertaklid pada hasil pandangan Syafi'iyah pada umumnya, gitu ya. Anda bilang qunut subuh menurut Syafi'iyah itu hukumnya dianjurkan. Oke? Tapi tidak menjadi wajib. Nah. Terus di antara antum kemudian ada yang nyelutup. Lah, Ustaz, sebentar, Ustaz. Gimana pandangan Hanabilah, Hanbali atau bagaimana dengan dalil ini misalnya? Faham enggak maksudnya? Nah, seperti itu maksudnya gitu ya. Maka kemudian Imam Malik pun memberi isyarat kepada para pembantunya. Khadim ini menunjukkan seorang imam, seorang ustaz boleh mempunyai tim atau pembantu yang mungkin meretipkan kajian, boleh, enggak masalah. Memberi isyarat ya. Tapi memberi isyarat biasa mungkin bukan enggak. Ya, tatkala mereka menuju ke arah saya, jadi kan ini misalnya antum dia di sini, Ismail di sini nih. Ya. Beresin gitu ya. Ketika beberapa pembantunya beliau datang ke arah Ismail, maka Ismail langsung cabut. Udah ya, cabut dulu ya, bye. Maka langsung Ismail pun melarikan diri dan mereka itu pembantunya Malik tidak mampu mengejar Ismail. Langsung kenceng dia, langsung ngacir gitu. Mereka bertanya, ya kan buku-buku dan tempat tintanya Ismail tertinggal nih, saking dia udah ngacir duluan ketakutan loh. Maka kata para pembantunya, apa yang akan kita lakukan dengan buku-buku dan tempat tintanya wahai Imam Malik? Maka Imam Malik bilang, Dah cari dia, cari dengan lemah lembut, bawa ke sini. Maka mereka pun mendatangi Ismail itu. Akhirnya mau ikutan. Ayo dah. Ismail pun pergi kembali ke majlisnya Imam Malik. Maka Imam Malik bertanya, "Where are you from? Dari mana asalmu?" Dia bilang, Ismail bilang apa? Dari Kufah. Maka Imam Malik menegur kemudian, "Di mana engkau tinggalkan adab? Adabmu di mana?" Ya. Maka apa jawab Ismail? Masih membela diri. "Ya Syekh, ya Imam Malik, saya itu bertanya cuman untuk mendapatkan keterangan." Berarti Ismail ini enggak bermaksud menguji Imam Malik, enggak. Karena Imam Malik kan menjawab pendapatnya yang sesuai dengan pendapat Zaid. Yang mana pendapat Zaid itu diamalkan oleh ahli Madinah. Orang-orang Madinah gitu loh. Nah, sementara Ismail ini punya ilmu tentang pendapatnya Ali dan Abdullah bin Mas'ud tentang masalah faraid ini yang beda dengan pendapatnya Zaid. Maka ketika Imam Malik menjawab dengan pendapatnya Zaid, Ismail kemudian seperti, "Imam Malik, tapi pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ali beda." Gitu. Jadi seolah-olah pengen nguji atau pengen mengiktirat, melawan Imam Malik, membenturkan Imam Malik dengan pendapat sahabat lainnya. "Di mana engkau tinggalkan adab, wahai Ismail?" "Tapi kan ya Syekh, saya kan cuman cari ilmu, pengen nyari keterangan ya Syekh." Maka kemudian Imam Malik berkata, "Sungguh keutamaan Ali dan Abdul bin Mas'ud tidak bisa diingkari. Kita semua sepakat keutamaan beliau-beliau berdua. Namun penduduk negeri ini berpegang pada pendapat Zaid bin Thabit. Jika engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, maka jangan engkau mengawali untuk mereka dengan sesuatu yang tidak mereka kenal." Faham gak? Jangan kamu awali breaking the ice, atau kamu memperkenalkan diri kepada mereka sesuatu yang gharib, munkar atau asing bagi mereka, ketika antum baru mulai di tempat tersebut. Jangan mengintroduksikan diri antum itu seorang yang mau menjadi orang yang beda daripada mereka gitu. Ya. Sehingga mereka pun mengawali untukmu dengan sesuatu yang tidak engkau senangi. Ya, gitu. Kalau antum lewat di desa, gunung, bukit di Jawa Tengah, ya, ada kemudian mbah-mbah sambil bawa apa, bawa pacul atau apa di sawah, nah, kemudian di depan rumahnya bilang ke antum, "Pinarak mas." Apa arti pinarak mas? "Mampir mas," gitu kan? Antum bilang, "Ah, bahasa basi aja lo, antum orang Jakarta, ah, ngomong doang lo, paling pas gua ke situ, ntar juga nggak dikasih teh, ah, ngomong lo, kira-kira gimana?" Dipacul, ya, dipacul akhirnya, antum bisa jadi tumbal buat sawahnya dia. Iya, jangan awali introduksikan diri kita sesuatu yang munkar bagi uruf sekitar, jangan awali itu. Ya, nah di majlis seperti tadi, majlis di Madinah itu, ketika yang populernya adalah pendapat Zaid, maka antum sebagai orang baru jangan sengaja menampilkan bahwasanya saya ini nggak ikut pendapat kalian. Itulah, pahamnya di sini ya, gitu. Ya kecuali kalau memang udah biasa gitu, biasa di daerah tersebut biasa. Kayak misalnya kunut kan sekarang biasa. Antum sholat di tempat di musola atau masjid aswaja misalnya, tanpa gini, biasa gak sekarang? Biasa aja kan? Nah udah biasa. Ya tetapi ketika antum khawatir di desa misalnya, semuanya kayak gini, antum sendirian gak sorotan, maka demi menghindari mudharat, lebih baik antum ikutan ini. Iya, seperti itu. Ya, memperkenalkan, jangan memperkenalkan dengan sesuatu yang gharib dan munkar bagi mereka. Ya, tapi kalau antum berani, antum punya makanah di tempat itu, afwan, bukan punya makanah, antum ya punya sesuatu yang bisa antum berani menjelaskan mereka, fadul, antum enggak usah kunut, enggak usah ikutan kunut, enggak masalah. Ya, nanti ketika mereka tanya, "Antum kenapa enggak kunut?" Ya, antum bilang, "Anak-anak ibu gubernur." Oh ya. Enggak apa-apa kok anak ibu gubernur. Sultan bebas, ya. Bisa jadi ada yang bertanya, "Bukankah merupakan hal yang wajar jika kita berdiskusi, wahai Syekh? Maka dapat kita jawab, iya benar, akan tetapi diskusi yang diiringi adab. Apalagi ini diskusi dengan seorang guru. Jika diskusi dilakukan dan penuh adab, maka itu sesuatu yang layak dilakukan. Tetapi diskusi di majlis kepada syekh, kepada guru, kurang tepat. Jangan. Itu bikin gusar banyak pihak. Hatta gurunya itu lebih muda. Dan anak pernah mengalami itu. Di salah satu tempat di Bekasi, bukan di sini, bukan. Ya, anak juga lupa nama tempatnya. Ah, di Bekasi Timur sana di daerah Mustika Jaya, ya daerah situ sana dikit lah. Ada masjid lah, pokoknya masjid sunnah, insya Allah banyak ustaz sunnah di situ rata-rata. Ustaz Nizar juga di situ. Karena gantiin ustaz siapa lupa. Pokoknya pagi-pagi itu, dahannya si kajian tentang masalah keamanan negara dan semisalnya. Tapi ada seorang bapak-bapak yang seperti enggak terima dengan salah satu penjelasan kami ya. Nah, kemudian beliau ya kita jadi saling balas membalas, ana jawab, beliau nanya lagi, ana jawab ya pagi-pagi itu. Di depan jemaah yang banyak itu, mungkin puluhan, 70 atau berapa itu. Itu sampai apa ikhwan? Sampai orang beberapa orang tuh udah bosan, banyak yang walk out. Iya, bukan karena dimatiin mikrofonnya, bukan. Walk out. Iya. Yeah. Keluar mereka, berapa keluar? Ya, berapa keluar? Dari majlis mulai 5 orang, 10 orang keluar dari majlis, keluar dari masjid, bukan dari aula masjid ini, keluar. Antum tahu enggak kenapa mereka keluar? Karena ada sarapan pagi. Jadi ana simalakama sebenarnya. Ini ngelawan beliau dan mereka pengen makan pagi. Itu udah kacau udah kajiannya dah. Antara lapar dengan kecewa mereka itu. Dan ana lapar ketika itu memang. Iya. Jadi ikhwan, hal-hal seperti ini ya hendaknya hindari di majelis ya. Dan merupakan sikap yang buruk tatkala Anda bertanya namun Anda sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Yang Anda inginkan hanyalah menampakkan kehebatan diri Anda dan merendahkan pihak lain. Enggak, ini enggak baik. Maka hal ini merupakan bentuk perdebatan yang diharamkan dalam agama. Terlebih jika hal ini dilakukan dengan orang yang lebih alim daripada Anda. Ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan memaksa dan berlebihan. Disebutkan pula oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala. Bahwa pada suatu hari di dalam majlis Sabaton, seorang ulama negeri Andalus, dikirimi secari kertas dari salah seorang raja yang menanyakan tentang bentuk dua daun timbangan di akhirat nanti. Apakah terbuat dari emas atau dari perak? Maka dia yaitu Sabaton pun membalik kertas tersebut lalu menulis padanya, Nabi SAW bersabda, Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ngerti gak ya ikhwan? Kalau ada pertanyaan di antum nih, Ustaz. Ya, Ustaz, apakah misal Ustaz, kuntil anak itu dapat baju dari mana ya? Nah, misalnya, nanya di majelis ilmu, kita belajar akidah. Maka boleh dijawab Ustaznya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa manfaatnya kita mengetahui dari mana dressnya kuntilanak dan pocong? Apa manfaatnya ada gak? Gak ada. Ustaz, kenapa kok wowo itu kok berbulunya lebat hitam ya? Ustaz, kenapa kok di Indonesia ini ada kunti merah dan kunti putih? Dan itu hak ada kunti merah, memang ada. Tapi sebab nuzulnya apa Ustaz? Ana enggak tahu sebab nuzulnya apa. Ya. Para ulama salaf sangat tidak menyukai dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Atau orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini juga kadang-kadang ada tuh. Bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Permasalahan yang belum terjadi. Ya. Dan bahkan permasalahan yang enggak mungkin terjadi. Ya. Apa contohnya? Ustaz, kira-kira kalau misalnya nanti linggis ngambang, itu kira-kira kita harus zikir apa ya? Misalnya, linggis ngambang bro. Linggis ngambang. Tahu gak linggis ngambang gimana? Tahu gak istilah itu Anda dapat dari mana? Dari Ustaz Nizar. Waktu kita sekolah dulu, Beliau bilang, ampe linggis ngambang juga ente gak bakal pinter kalau kayak gini caranya gitu. Maksudnya, ampe kapanpun kalau gak belajar gak bakal pinter. Beliau, tanya aja beliau, nanti kalau ketemu bilang, Ustaz Hasan dulu Ustaz sering ngomong linggis ngambang gitu. Iya, kalau ketemu beliau nanti ngomong gitu aja. Tawa nanti beliau ya. Dan apabila hal tersebut ditanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, tunggulah sampai hal itu benar-benar terjadi. Sekarang tanyakanlah tentang hal-hal yang telah terjadi. Jadi jangan ngarang cerita kemudian ditanyakan hukumnya. Hal ini karena beradab dalam menyampaikan pertanyaan merupakan kelaziman yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Taib, kita cukup sampai sini aja insyaAllah. Next week insyaAllah kalau misalnya mudah-mudahan ya Allah beri anak kesehatan dan keluangan, kita bahas judulnya meneladani akhlak guru ya Pak Win ya, Bang Win ya. Soalnya ini kalau di SS kajiannya tuh dari zaman Sunda Empire sampai sekarang itu-itu aja posternya. Kalau bisa ditambahinlah dikit judulnya. Ya. Sekarang tuh zamannya ini Kang Dalton sekarang zamannya ya, bukan Sunda Empire lagi ya. Jadi digantilah posternya, ganti dikit lah Bang Win ya. Tambahan dikit kan. Anak-anak soalnya malu, anak tiap pekan anak share tuh kayak gitu aja bentuknya gitu loh. Bikin anak juga malu gitu loh, kayak enggak ada tim gitu. Jadi tambahin meneladani akhlak guru. Minimal ada lafal tambahan gitu ya. Minimal meneladani akhlak guru. Baik, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.